임방고에 오라 있어 날 띠까 하나네 만딩아 띠위 부바로와에 서여수에 아쿠 버추앙 핑고 bertahan terima ngalah aku nyerah kutu pasrah nangis aku nangis batinku koyo diiris cukup semene wae aku ngepoti kowe terima mundur timbang loro ati Atiku wis acur, kowe ra peduli. Trimo nganlah, aku wis ra betah. Lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Mencintai memang tak harus memiliki Tak mungkin berharap kau kembali Setia janji simbol janji aku rapopo Aku sadar aku sopo iso opo Nangis aku nangis batinku koyo diiris cukup semene wae aku ngepoti kowe trimo mundur timbang loro ati apiku wis acur kowe ra peduli trimo nganlah Aku wes ra betah Lupakan semua cerita Semoga kau baik-baik saja Terima mundur Timbang loro hati Apiku wes acur Kowe ra peduli Terima ngalah Aku wes ra betah Lupakan semua cerita Semoga kau baik-baik saja Semoga kau baik-baik saja Ku relakan kau bersamanya Timbang kowe Ora iso ngerti kahanane Mendengar dewe bubar wae